tiba melayang menembus lapisan awan, merampaskan semua sedihku. Ku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Ladies and gentlemen, please welcome Bonnet Spar. Apa namanya? Ladies and gentlemen, please welcome the performance.